Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fi kitabihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qawlihi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh yang mulia, pada subuh yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan ke Allah, ada satu ayat di antara lima ayat yang membahas tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai 187. Ayat itu dimulai dengan ayat 183 yang sering sekali kita dengar sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam mukadimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang mengawali ayat-ayat yang membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah 184. 185. Kemudian ditutup dengan surat Al-Baqarah ayat 187. Pertanyaannya, ketika ada lima ayat tadi semua yang membahas tentang puasa, satu ayat yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Ketika surat Al-Baqarah 183 sampai 187 semua membahas tentang puasa, ternyata ada satu ayat 186 yang diselipkan oleh Allah, ayat itu tidak membahas tentang puasa. Ayat itu membahas tentang doa. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Jika bertanya kepadamu Muhammad, hambaku bertanya kepada Muhammad anni tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Uji dalam terjadi, aku akan memenuhi permintaan doa orang-orang meminta kepada ida da'ani, jika dia meminta kepada fa'lis tajibuli wali unimuri. Ini ayat yang secara khusus di dalam surat Al-Baqarah 186 yang diselipkan oleh Allah. Pertanyaannya, ada apa di balik Allah menyelipkan ayat ini tentang doa, sementara semua ayat tadi tentang puasa? Masrul muslimin rahimahullah, kalau kita memahami kedudukan puasa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187, lalu kemudian kita bertanya, ada apa sebenarnya? Apa maunya Allah ketika Allah menyelipkan ayat 186 di antara ayat-ayat tentang puasa? Maka jawabannya adalah, itu karena kedudukan doa yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ajarkan, ingin tunjukkan, ingin syariatkan kepada kita. Dan doa itu adalah doa orang-orang yang berpuasa, doa orang-orang yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan. Apakah itu doa yang kita panjatkan ketika kita sedang berpuasa di siang harinya, ataukah doa yang kita panjatkan setelah kita berbuka sampai kemudian sepanjang bulan suci Ramadan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Karena itu kemudian Allah menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, di antara ayat-ayat yang membahas tentang puasa. Karena kemuliaan, karena penghormatan, karena kedudukan yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita, supaya ketika kita di bulan suci Ramadan ini, jangan sekali-kali kita melupakan doa. Jangan sekali-kali kita menyepelekan doa. Jangan sekali-kali kita meremehkan doa. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, beliau menyatakan salah satu laturut tidak matuhur. Ada tiga kelompok orang yang doanya tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-imam al-adil. Imam yang adil. Kemudian yang kedua adalah as-shalih hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu menunjukkan bahwa kedudukan doa bagi orang yang berpuasa, kedudukan doa yang dipanjatkan bulan suci Ramadan, baik itu di siang maupun di malam hari, itu begitu luar biasa. Dan ini mungkin kita sudah tahu, tetapi yang lebih luar biasanya lagi, kalau doa ini kita kaitkan dengan ayat-ayat yang membahas tentang Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Qadar, Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih tentang Lailatul Qadar. Kapan itu? Di mana itu? Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mengutip ada sekitar 18 pendapat ulama terkait dengan kapan Lailatul Qadar? Ma huwa Lailatul Qadar? Ma hiya Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Terkait dengan yang pertama, kapan Lailatul Qadar? Pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat ini disebutkan sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa itu, bulan Ramadan itu, bulan di mana di dalamnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Al-Qur'an itu mengatakan dalam surat Al-Qadar itu Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu artinya Al-Qur'an itu berarti turun di bulan suci Ramadan. Karena Allah menyatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Dan ketika Allah menyatakan kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan. Itu pendapat yang paling kuat. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sepanjang tahun, tetapi pendapat ini tentu pendapat yang kurang rajih atau marjuh. Kenapa? Karena ini adalah masalah muhayyabah, masalah gaib, dan kemudian Allah menjelaskan masalah ini di dalam surat Al-Baqarah tadi. Lalu kemudian yang kedua, maya Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Ibnu Hajar kembali mengutip pendapat berbagai macam pendapat ulama. Kemudian beliau mengatakan pendapat yang paling kuat tentang Lailatul Qadar itu bukan soal Lailatul Qadar khairun min alf syahr, itu sudah jelas. Satu malam lebih baik daripada seribu bulan, kita sudah tahu semua ini. Tetapi yang kita mungkin belum tahu adalah malam Lailatul Qadar itu, karena mata Al-Qadar itu, menurut beliau yang paling kuat adalah Lailah. Fihi, pada malam di mana di malam itu yuktabu qadar insan, ditulis, dicatat kadar takdir ketentuan manusia di dalam satu tahun itu. Di situlah Lailatul Qadar itu Allah katakan di mana pada malam Lailatul Qadar Allah sudah menjadikan pada malam itu takdir kita setahun berbagi rencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita hubungkan ayat tentang doa, hadis tentang doa, kemudian ayat tentang alat berkodaran, maka kemudian kita memahami bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita tahu di situ doa kita diijabah oleh Allah. Doa kita itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Dan kalau kita sudah tahu doa kita diijabah, pertanyaannya untuk apa? Lalu kemudian ini kita jawab sendiri dengan kita memahami bahwa ayat terbagai itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan ayat terbagai itu adalah hal di mana kita Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir kita setahun ke depan. Itu artinya berarti kita bisa membuat proposal hidup kita untuk setahun ke depan kapan itu di bulan suci Ramadan. Dengan doa-doa yang dijabah oleh Allah, dengan kedudukan doa yang dijabah itu, maka kita sendirilah yang harus membuat proposal hidup kita setahun ke depan. Karena kita tahu Lailatul Qadar kita adalah malam di mana Allah menetapkan bagaimana takdir kita sampai malam. Itu yang dimaksud oleh para ulama terkait dengan Lailatul Qadar. Bukan soal Lailatul Qadar di khairul Lailatul Syarif, kita sudah tahu. Satu malam sama dengan 83 tahun. Masyarakat muslimin rahimahullah. Pertanyaan yang kemudian, apa proposal kita? Tentu kembali kepada kita masing-masing. Doa yang baik yang kita ajukan kepada Allah itu yang pertama-tama menuntut kepada kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu terkait dengan diri kita. Kita meminta kepada Allah setahun ke depan bagaimana agar kita agar senantiasa kita diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga agama kita, menjaga keimanan kita, keyakinan kita, keistiqomah kita. Itu terkait dengan keimanan, terkait dengan agama kita. Secara bahaya kita juga bisa meminta kepada Allah agar kemudian kita diberikan kekuatan, kemudahan, rizki yang lapang, rizki yang barokah, umur yang barokah, kesempatan yang barokah, ilmu yang barokah, kedudukan yang barokah. Itu yang kita minta untuk diri kita. Kemudian kita juga bisa mengajukan proposal untuk keluarga kita. Kita bisa meminta kepada Allah agar kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan berkah, keluarga yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, salihah. Istri kita juga begitu menjadi wanita-wanita yang salihah. Suaminya juga begitu menjadi suami yang saleh. Itu bisa kita ajukan sebagai proposal untuk keluarga kita. Kemudian kita juga sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak hanya mengajukan proposal, untuk tidak hanya meminta hanya untuk diri kita keluarga kita, tetapi kita juga wajib untuk mendoakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hubbil Mustafa, Al-Qadiriyah mengatakan kalau orang itu mencintai Nabi Muhammad, dia harus mencintai umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bohong kalau orang itu mengatakan mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi dia tidak pernah mencintai umat Nabi Muhammad, tidak pernah peduli dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di bulan suci yang mulia ini, mestinya kita juga mengajukan proposal untuk setahun ke depan. Apa yang kita minta untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini hidup di dalam kegelapan. Lihatlah ketika mereka saling bunuh satu dengan yang lain sesama muslim. Apa yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di Suria. Kemudian kita menyaksikan bagaimana Islam begitu ditutupi oleh kemudahan umatnya, oleh kepentingan politik umatnya. Baru-baru ini kita mendengar bagaimana ada isu, ada istilah yang dikembangkan dengan istilah Islam Nusantara. Apakah itu ada di dalam ajaran Islam? Islam Nusantara, sebelumnya Inggris membuat Islam Inggris, artinya orang Islam terus tunduk kepada budaya Inggris. Islam terus tunduk kepada budaya Indonesia. Bagaimana mungkin? Ini kan kembali. Mestinya Islam itu yang dijadikan patokan, jadikan standar. Bukan kemudian Islam dipaksa tunduk dengan budaya lokal, bukan kemudian Islam dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi tradisi dan kultur atau budaya semua. Karena Islam itu universal, Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, tidak ada bedanya. La farqa baina Arabin wa Ajamin, tidak ada bedanya antara Arab dan Arab. Dan ini lebih bahaya lagi. Bahayanya lagi, karena itu kemudian memunculkan sentimen atas nama Islam Nusantara, kemudian nanti kalau ada orang bukan orang Indonesia tidak boleh menyatakan Islam Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Ini yang merupakan bahaya yang sekarang menyelimut umat Islam. Dan kemarin sudah dimulai dengan qiraat langgam jawab pada waktu peringatan Isra dan Mi'raj di istana negara. Masyarakat muslimin rahimahumullah, ini bagian dari fitnah yang menimpa umat ini. Padahal kita tahu tidak mungkin Islam tersebar ke Indonesia. Kalau orang Arab dahulu mereka berpikirnya Islam ke Arab atau Arab bisa Islam, tidak mungkin. Karena Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Orang Islam itu di mana saja sama Islamnya. Orang yang bulut bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya orang-orang asli Jawa Timur karena itu tidak. Tetapi kalau kita menyaksikan di tempat yang lain, mungkin Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia. Saya pernah tinggal 4 tahun di sana. Di Singapura mereka mengaku Madzhab Syafi'i. Dan kalau nanti karena alasan Islam Nusantara, inilah yang terbaik. Itu dampaknya apa? Kemudian menimbulkan kecurigaan antara sesama muslim. Ini yang ingin saya sampaikan. Umat Islam sekarang dalam kondisi gelap. Mereka tidak lagi berada di dalam panduan Islam yang membuat kemudian mereka bisa melihat persoalan ini dengan terang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan tarakukum fi muhajjatil baydha, tarakukum fi muhajjatil baydha, aku tinggalkan kalian fi muhajjatil baydha. Islam itu sudah jelas. Muhajjatil baydha, baydha karena dia malam bersama dengan siapa. Kemudian kalau kita membaca di dalam kesiangan, Allah mengatakan kul, katakan Muhammad, hadis sahih, ini adalah jalan aku minallah, aku mengajak kepada Allah ala basirat. Islam itu ala basirat, jelas konsepnya, jelas caranya, jelas. Tidak ada yang tidak jelas di dalam Islam. Perhatian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita minta kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Taala menghilangkan kabut dari umat ini, kabut yang menyelimuti umat ini, dan kemudian umat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari berbagai macam fitnah yang dibuat oleh orang-orang manusia untuk mengadu domba mereka. Sebelumnya kita mendengar ada Islam radikal, ada Islam moderat, itu juga merupakan bagian dari strategi divide and impera, pecah belah dan perintah. Islam Nusantara ini tidak sama, dibuatkan impera, cuma ini lebih luas. Nanti ada perbedaan antara Islam Arab, Islam Indonesia. Dan pandangan seperti ini sudah dikemukakan dulu tahun 80 oleh Nur Al-Sajid dengan Islam ke Indonesia. Dan itu sudah tidak laku pada waktu itu. Sekarang menghidupkan lagi dengan nama yang berbeda. Masyaallah muslimin rahimahullah. Inilah doa, inilah proposal yang seharusnya kita minta dalam setahun ke depan. Doa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq patut kita renungkan. Di dalam satu khutbah yang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, La yasluhu amru hadhihi al-ummah illa bima sholta bihi awwal. Umat ini urusannya tidak akan pernah menjadi baik sebagaimana di masa lalu, illa bima sholta bihi awwal, kecuali sebagaimana dahulu umat ini dimulai. Bagaimana agar umat ini tidak disemuti kabut kebodohan tadi, kabut semuanya tadi. Dan kita harus tahu apa akar masalahnya. Dan akar masalahnya itu karena umat ini memang mereka hidup di dalam sistem sekuler. Mereka hidup di dalam sistem warisan berjajar. Islam itu maunya hanya boleh dijadikan sebagai agama ritual. Tetapi kalau Islam sudah mengatur urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan. Dan kita tahu sejak tahun 70-an Indonesia ini UIN itu sekurang-kurangnya sudah diubah sedemikian rupa. Dan kemudian kesini-kesini semakin liberal kita sudah tahu. Dan ini adalah bagian dari Islam ini penjajahan yang dilakukan oleh orang Muslim untuk menunjukkan umat Islam agar Islamnya di dalam mereka, bukan Islam yang di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah sunnah. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menimbulkan umat hari ini hidup di dalam kegelapan. Karena itu bagaimana caranya? Nasihat kepada kata yang diambil. La yasrubu abu hadi umat illa bima sholah habi awal. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan umat ini dahulu menjadi baik. Apa itu? Kembalikan Islam sebagaimana dahulu Islam ini pernah kembali di zaman baginda Muhammad SAW. Islam ini harus kembali. Kita mengambil Islam bukan hanya ibadah saja. Kita mengambil Islam bukan hanya dalam urusan-urusan spiritual dan ritual saja. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan khusyuk, tapi kemudian rezeki kita, pakaian kita, kemudian pendidikan kita, masyarakat kita. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bagaimana mungkin doa kita akan dijawab oleh Allah kalau kita tidak fa'alnya stajibuni wa'alikuni. Makna fa'alnya stajibuni itu, fa'alnya stajibuni itu adalah takdir. Kalau dalam bahasa apa? Kalau kita ingin doa kita dijawab oleh Allah, maka syaratnya, maka kita harus mengikuti perintah di situ, fa'alnya stajibuni. Maka kalian harus penuhi perintahku, penuhi seruanku. Itu artinya apa? Kalau kita ingin doa-doa kita dijaga, maka kita tunjuk kepada sistem yang dibuat oleh Allah, hukum yang dibuat oleh Allah. Dan ini ditegaskan oleh Nabi. Ketika Rasulullah SAW menyatakan ada orang yang berdoa, wahai saudara, kata Nabi, bagaimana doa dia akan dijaga oleh Allah? Makanmu haram, memang kerja haram, makannya haram, pakainya haram. Orang yang pakai haram, orang yang minumnya haram, tidak akan mungkin doa dia dijaga oleh Allah. Wahai saudara, kata Nabi. Kemudian kita lihat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wallazi nafsi bihi la ta'lamu bil ma'ruf wa la ta'lamu 'anil munkar." Demi zat yang jiwaku di dalam kegelapan, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kalian tidak melakukan itu, ada umat hidup dalam kondisi kegelapan seperti ini, kita diam saja. Ada umat dalam kondisi seperti ini, hidup berkelimpahan di dalam sistem yang bukan sistem Islam, kita diam saja. Maka pada katanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah ya Allah, yusyikan Allah ayat asa'alaikum ikhobar dan inti. Tunggulah ya Rasulullah. Hampir pasti Allah akan menjatuhkan sanksi adabnya dari sisi Allah SWT. Fadad'unahu falayusafilalakum. Kalian kemudian meminta kepada Allah, doa kalian tidak akan pernah diberikan oleh Allah SWT. Ini yang dijawabkan. Kalau kita melihat kenapa banyak melakukan istighosah kemudian musibah-musibah petaka dan berbagai macam ujian tetap ditimpakan oleh Allah, itu diantaranya jawabannya dalam hadis yang tertinggi. Rasulullah SAW berkata, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka konsekuensi dari itu Allah akan bawa kita. Itu artinya karena kita tidak berdasarkan buli walaupun minum. Karena kita tidak memenuhi apa yang Allah Subhanahu Wataala perintah. Oleh karena itu masih muslimin alhamdulillah. Sekali lagi proposal kita untuk umat ini, kita minta kepada Allah agar di tahun ini setidaknya umat ini dibebaskan dari kegelapan dengan cara Allah Subhanahu Wataala melalui perjuangan kita. sebagaimana diwariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Ya ibadahnya, ya ritualnya, ya sistem pemerintahnya dan internal sistem khilafah Rasyid al-Mahdi Rumah, sistem ekonominya yang dijalankan, sistem pendidikannya, sistem sosialnya, semuanya ini yang kita minta. Dan kalau kita lihat hari ini, subhanallah, umat Islam di satu sisi kondisinya seperti itu, di sisi lain kita menyaksikan meskipun ada upaya untuk mengelabui umat Islam, kita tahu dengan isu ISIS, bagaimana orang yang ingin agar sistem Islam kembali, mereka berbondong-bondong. Tapi nyatanya ISIS ini ternyata adalah negara buatan orang Indonesia untuk mengelabui umat Islam yang punya semangat. Dan kita tahu bagaimana di suri hari ini. Ini artinya apa? Umat Islam di tengah gelap masih ada yang mendapatkan hidayah. Menurut Allah, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah sehingga mereka masih tahu bahwa ini hak ini batin. Sehingga kemudian akhirnya mereka bisa menuntut umat Nabi Muhammad SAW saat ini untuk kembali kepada hidayah yang Allah Subhanahu wa Taala. Makanya kita melihat sebagian besar umat Islam mereka meskipun merindukan kembali ke sistem Islam, tetapi meskipun ada yang berupaya untuk mengajak ke sana dengan ISIS dan sebagainya tadi, tetapi dengan izin dan pertolongan Allah sebagai sangat mematikan Muhammad SAW ini bisa diselamatkan. Dan mereka menantikan kembali yang insyaAllah Rasulullah SAW sebagai ma'arif dan ma'amah bahwa nanti akhir zaman setelah mulukan jabatnya itu akan kembali semua kebun khilaf pada menhaji Nubuah. Ini pun yang dinantikan dan itu sekarang belum. Dan ini juga bagian dari kawasan hidup kita agar dalam setahun ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan apa yang telah didirikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Agar apa yang disampaikan oleh baginda tadi, kita tidak akan mungkin menyatakan Muhammad kita kepada Nabi kalau kita tidak pernah berjumpa dengan kondisi umat Muhammad SAW. Mas Rasul ini, Rahman, ini yang harus menjadi bagian dari kita. Dan ini adalah bagian dari iman kita. Kata Rasulullah SAW, lain bin alaikum hatta akun abda ilaihi. Tidak akan beriman seseorang sampai aku lebih dicintai min walidi wa waladi wa mali wa nasi ajmain. Dan cinta kepada Rasulullah SAW itu kata kodiyah antara yang dibuktikan dengan mahabbah kita kepada umat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Ini ada doa yang sederhana yang membaca setiap sholat subuh pada saat kubur. Apa doa yang sederhana? Mari kita membaca doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhafu min syururika. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nasta'inu wa ilayka nasta'inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.